termasuk di dalamnya barakallahu fikum bayanu al-jama'at al-munharifah, penjelasan tentang jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang menyimpang, al-firqu dhalah, sekte-sekte, firqah-firqah yang sesat. Ini semuanya sekali lagi termasuk prinsip Islam yang mendasar, masuk dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Disebutkan dalam kitabullah, disebutkan dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tersebut dalam sekian banyak atharus salaf, athar salafun salih rahimahumullahu taala. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum salihin, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya kaum munafikin. Bahkan ada yang lebih khusus lagi menyebutkan tentang firqah-firqah yang menyimpang, al-firqah dhalah. Bahkan menyebut langsung nama firqahnya, bahkan menyebut langsung terkait dengan orang-orangnya. Ini semuanya ada dalam Al-Kitab Sunnah, sehingga dikatakan sebagai aslun Qur'ani, aslun Nabawi, aslun Salafi. Prinsip yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, prinsip yang disebutkan dalam Sunnah Nabawiyah, prinsip yang diamalkan oleh salafun salih rahimahumullahu taala. Ini saya bawakan secara global dikarenakan adillahnya cukup banyak, bisa dilihat pada tempatnya masing-masing barakallahu fikum. Di antara ifanantina azakumullah, sebuah jamaah, sebuah firqah, dikarenakan sebagian ulama sudah menyebutnya sebagai firqah. Sebuah jamaah, sebuah firqah yang memiliki nasyab, geliat-geliat dakwah, yang memiliki duat, dai-dai yang menyebarkan pemahaman kelompok ini, memiliki afkar wa afham, memiliki fikrah-fikrah dan pemahaman-pemahaman, yang ternyata jamaah ini, firqah ini barakallahu fikum, dianggap oleh para ulama termasuk firqah yang sesat, firqah yang menyimpang, firqah yang membahayakan manhaj kaum muslimin, akidah kaum muslimin, bahkan membahayakan sebuah bangsa dan sebuah negara. Firqah ini barakallahu fikum adalah firqah sururiyah. Firqah sururiyah adalah firqah yang terlahir dari rahimnya jamaah ikhwanul muslimin, yang disingkat di tempat kita dengan istilah IM. Bahkan oleh sebagian ulama kita, As-Sururiyah ini merupakan firqah paling berbahaya yang terlahir dari perutnya al-ikhwanul muslimin, dikarenakan sebagai sebuah firqah yang fikrah-fikrahnya banyak mengadopsi fikrah ikhwanul muslimin, dan dikarenakan gerakan-gerakannya mendunia, fitnahnya mendunia, menghebohkan dunia, terutama dunia dakwah salafiyah barakallahu fikum. As-Sururiyah ini dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin bin Naif Zainal Abidin. Dia aslinya orang Suria. Pernah di Kuwait, pernah di Saudi, terakhir di Britania, Inggris Raya, tepatnya di Birmingham. Dia sekarang sudah wafat beberapa saat yang lalu. Namun bukan berarti kita mendiamkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dari firqah ini semua. Ini kenapa dikatakan sebagai as-sururiyah. Dinisbahkan kepada orang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur, dia ini mantan IM. Didikan asli, didikan langsung Ikhwanul Muslimin. Bahkan didikan langsung Mustafa As-Sibai, amir yang kesekian dari amirnya jamaah Ikhwanul Muslimin. Adapun anggapan dia keluar dari Ikhwanul Muslimin menuju kepada Salafiyah ditolak oleh para ulama, dikarenakan setelah dia keluar dari jamaatul ikhwan, ternyata yang namanya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran ikhwaniyah masih melekat dalam benaknya dia, dalam jiwanya dia, dan dengan dimodifikasi. Sehingga dulunya ikhwani, kemudian sekarang menjadi muassis, pendiri, pencetus firqah tersendiri, namanya firqah sururiyah, yang dirisakan kepada dia. Barakallahu'alaikum. Fitnah sururiyah atau pemahaman sururiyah sungguhnya sudah muncul di tahun 60-an, tahun 70-an, barakallahu'alaikum. Namun terbongkarnya dan terpecahnya, pecahnya firqah ini menjadi firqah yang begitu masyhur tahun 90-an. Tepatnya ketika pecah perang Teluk. Barakallahu fikum. As-Sururiyah yang dinamakan azzakumullah ini memiliki beberapa usul. Memiliki beberapa usul, beberapa prinsip-prinsip yang dengan itu kita akan bisa mengenali dialah pemahaman sururiyah, dialah pemahaman manhaj sururi, orang yang dikatakan sebagai sururi. Ada usul. Yang kita maukan dengan usul di sini adalah usul al-mukhalifah li usulis salafiyah. Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip salafiyah. Di antara usul tersebut ialah takfiruhu lil hukam, dia mengkafirkan penguasa, bahkan yang pertama kali mendapatkan klaim dari dia dikatakan sebagai abid, abid, abidul abid, budak, budak, budaknya budak, yang ujungnya adalah Nasrani, adalah Biladut Tauhid, negara Tauhid, negara Saudi Arabia. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya sururiyah juga mengusung paham takfir. Sururiyah mengusung paham takfir, mengkafirkan penguasa muslim, menjulukinya dengan julukan-julukan yang masyhurah di tengah-tengah mereka, dikatakan sebagai tauhid dan yang semisalnya. Ini prinsipnya mereka. Yang kedua, di antara prinsip sururiyah yang dimunculkan oleh Muhammad Surur dan orang-orang bersamanya ialah tidak meyakini keimaman, kepemimpinan seseorang yang bisa menguasai sebuah negara dengan al-ghalabah wal-qahr, dengan kekuatan dan kekuasaan. Perlu dipahami rahimakumullah, di antara perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, seseorang itu menjadi imam, menjadi khalifah, menjadi penguasa sebuah negeri yang didengarkan dan ditaati dan dibaiat oleh masyarakatnya ketika dia dipilih oleh penguasa sebelumnya, atau dia terpilih melalui ahlu syura, atau dia terpilih oleh ahlu halli wal aqdi, ini yang syar'i, atau dia melakukan gerakan-gerakan ghalabah, gerakan-gerakan aksi militer, aksi-aksi kudeta, ini diharamkan dalam Islam, namun ternyata dia berhasil mengalahkan penguasa yang sebelumnya, lalu kemudian dia menyatakan dirinya sebagai seorang imam, seorang khalifah, seorang penguasa. Setelah itu, ini yang terakhir, caranya keliru, caranya haram. Namun ketika dia berhasil menguasai sebuah negara, sebuah wilayah dengan aksi dia tadi, semua ulama, semua fuqaha sepakat dia diyakini sebagai penguasa, didengarkan, ditaati sebagai penguasa yang sah dalam rangka untuk meredam fitnah, dalam rangka untuk menahan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Itu dengan ijma'nya para ulama. Dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari dan para ulama yang lainnya. Al-Sunnah mengatakan dia sebagai imam, sebagai khalifah, sebagai penguasa, kita dengarkan, kita taati, walaupun cara mendapatkan kekhilafahan, kekuasaan tadi dengan cara yang salah. Ini berlaku untuk semua penguasa-penguasa yang naik ke pemimpinan tertinggi sebuah negara, sebuah bangsa dengan cara-cara enggak syar'i. Sekarang cukup banyak, tidak harus dengan cara kudeta, dengan cara pemilu, dengan cara demokrasi, segala macamnya. Perkara yang haram dalam Islam. Tapi ketika dinyatakan sah sebagai seorang penguasa, maka kita meyakininya sebagai seorang penguasa kita, kita dengarkan, kita taati, kita baiat dia, barakallahu fikum ila akhirih. Ini kesepakatan semua ulama. Di antara prinsip sururiyah, mereka tidak meyakini penguasa seperti ini sebagai penguasanya, sebagai amirul mukminin, sebagai hakim. Paham ya? Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka mengusung dan mengadopsi pemahaman khawarij. Pemahaman kaum khawarij. Dari sini ikhwan barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara usul sururiyah, prinsip-prinsip sururiyah adalah jawazuhum litta'ni 'alal hukam wal khuruji 'alaihim. Mereka membolehkan menikam penguasa, membicarakan penguasa, mendemo penguasa, bahkan memberontak penguasa. Dikarenakan poin yang kedua tadi, dikarenakan tidak meyakini sebagai penguasa, bahkan yang pertama tadi, dikarenakan meyakini penguasanya kafir, maka boleh dibicarakan, maka boleh dikritik di depan khalayak ramai, boleh di demo, boleh melaksanakan aksi-aksi melawan pemerintah, boleh memberontak mereka, dan yang semisalnya. Ini saya dahulukan, dikarenakan tiga poin ini sesuatu yang amat sangat-sangat nyata penyimpangannya di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Baik, tiga poin ini adalah ciri khasnya orang-orang khawarij. Dikarenakan tiga prinsip yang ada pada mereka inilah. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ketika ditanya tentang mereka, beliau menyatakan mereka adalah khawarij asriyah. Mereka dikatakan sebagai khawarij asriyah. Khawarij masa kini. Dikatakan new khawarij, neo khawarij. Dikatakan punya pemahaman-pemahaman tadi. Pertanyaannya adalah, dari mana Muhammad Surur dan yang bersama dengan dia memiliki pemahaman yang semacam ini? Jawabannya adalah ini semuanya mereka adopsi dari tokoh Ikhwanul Muslimin yang sangat fenomenal penyimpangan-penyimpangannya, yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Dari sinilah Sururiyah juga dikenal dengan istilah Qutbiyah. Disebut Sururi atau Sururiyah juga disebut dengan Qutbiyah. Dikarenakan mereka sangat-sangat fanatik dengan Sayyid Qutb, mengadopsi pemahaman hikrah mereka dari Sayyid Qutb, membela yang sangat kepada Sayyid Qutb. Sehingga dikatakan Sururiyah Qutbiyah. Dalam pengembangannya barakallahu fikum, dari tokoh-tokoh Sururiyah yang ada selain Muhammad Surur, mereka juga ternyata punya pemahaman khawarij yang lain. Mereka mengkafirkan seseorang yang terus-menerus jatuh dalam dosa besar. Takfiruhum limusiril kafirah. Mereka mengkafirkan seseorang yang terus-menerus melakukan tindakan dosa besar. Pemahaman siapa ini? Di pemahaman khawarij. Khawarij yang tempo dahulu mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Kalau mereka menggunakan bahasa mengkafirkan orang yang selalu terus-menerus berbuat dosa besar. Mereka mengatakan al-musir mustahil. Orang yang terus-menerus mengerjakan sesuatu berarti meyakini halalnya. Wal mustahil kafir. Sementara orang yang meyakini halalnya perkara yang haram, dikatakan kafir. Wahakala. Ini khawarij. Pemahaman khawarij. Dari tokoh-tokoh Sururiyah yang sampai sekarang masih punya pemahaman semacam ini adalah Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir, Muhammad Hassan dari Mesir, dan beberapa tokoh-tokoh mereka yang dari Mesir tegas memiliki pemahaman yang semacam ini. Ini asli pemahaman khawarij. Yang dari sinilah muncul pemahaman takfir, dimulai mengkafirkan penguasa, diteruskan dengan mengkafirkan masyarakat yang lain dari kalangan masyarakat kaum muslimin. Dari tokoh-tokoh Sururiyah yang lainnya juga mereka memunculkan pemahaman takfir yang cukup ekstrim, persis seperti takfirnya Sayyid Qutb. Di sana ada orang yang bernama Syaikh Al-Hawali, tokoh Sururiyah yang ada di Saudi. Ini sahabatnya Salman Al-Auda, Ait Al-Qarni. Mereka ini menyatakan barakallahu fikum bahwasanya umat Islam sekarang ini dikatakan sebagai ummatun ghaibah, sebagai umat yang raib. Sebagai umat yang raib. Tahu maknanya ya kawan? Artinya tidak ada umat Islam sekarang ini. Lah terus antum apa namanya sekarang? Kalau enggak ada, antum dikatakan apa? Dikatakan kafir. Itu merupakan bahasa kekufuran. Ummatun ghaibah. Ini juga diambil dari takfirnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menggunakan bahasa jahiliyah qarn isrin. Sekarang ini adalah masa-masa jahiliyah abad yang ke-20. Dengan semua yang hidup di abad ini dikatakan abadnya masa-masa jahiliyah. Tidak ada yang muslim. Artinya dia kafir. Sayyid Qutb pula yang menyatakan bahwasanya al-masajid, masjid-masjid yang ada ini dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Plek persis. Sekali lagi, ini semua saya dahulukan supaya antum tahu bahwasanya sururiyah adalah takfiriyun. Mereka inilah yang mengusung paham takfir. Sehingga di zaman sekarang ini, siapa saja yang punya pemahaman takfir, yang punya pemahaman takfir, entah dari kalangan jamaatul takfir, atau dari kalangan jamaatul jihad, atau dari kalangan jamaah-jamaah yang lain, apapun namanya, itu mengadopsi semuanya ujungnya ke Sayyid Qutb. Nah, kemudian di Ikhwanul Muslimin diteruskan sururiyah takfiriyah. Barakallahu fikum. Ini adalah pelanggaran yang amat sangat jelas nyata pada mereka. Sangat-sangat bertentangan dengan prinsip akidah salafiyah, akidah ahlu sunnati wal jamaah. Yang ini gak usah diperpanjang ya. Sangat jelas. Kita mengatakan sangat jelas. As-sururiyah tidak hanya ini pemahamannya. Supaya jangan sampai dikira sururi hanya takfiri. Kemudian mengevaluasi mereka masing-masing. Saya gitu tuh sururi. Saya enggak punya pemahaman takfir. Saya anti takfir. Saya dituduh sururi padahal saya mentaati penguasa, bukan pemberontak penguasa. Wah, mereka ngawur dia mengatakan saya sururi. Pemahaman sururiyah qutbiyah tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Barakallahu fikum. Ada lagi yang berikutnya yang perlu saya sampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Di antara barakallahu fikum pemahaman sururiyah, usul sururiyah ialah annahum yad'una ilal jihad. Juga sama. Mereka juga melakukan resolusi jihad. Namun jelas jihadnya bukan jihad yang syar'i. Tapi jihadnya jihad yang bid'i. Jihadnya kaum khawarij. Yang mereka tuju adalah hukumah yang mereka katakan sebagai tohut-tohut itu. Yang mereka tuju adalah hukumah penguasa-penguasa yang ada. Yang mereka juluki, yang mereka katakan sebagai tohut-tohut itu. Barakallahu fikum. Ini juga demikian. Poin yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sururiyah adalah jihadiyah. Sururiyun adalah jihadiyun. Jamaatul jihad. Jadi yang ada sekarang ini barakallahu fikum di Indonesia Raya ini, itu semuanya enggak lepas dari linknya mereka. Karena semuanya menginduk kepada jamaatul istilahnya mereka menggunakan istilah jamaatul jamaah yang induk, yakni ikhwanul muslimin, jamaah ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Usul suruh yang lainnya barakallahu fikum ialah mereka ikhwanul muslimin azakumullah anti dengan pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan-pembahasan manhajiyah, pembahasan-pembahasan prinsip. Muhammad Surur sendiri dalam kitab dia yang berjudul Manhajul Anbiya Bidda'wati Ilallah, kitabnya Masya Allah cukup bagus judulnya, tapi di dalamnya barakallahu fikum dia menyatakan bahwasanya nusus kutubul aqidah dikatakan sebagai kutubun jafaf, kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang kering. Dalam redaksi yang lain, kutub jafaf, kitab-kitab yang kaku. Dalam redaksi yang lain dengan kalimat inna nususul akidah al-islamiyah nususun jafaf. Nas-nas akidah Islam itu adalah nas-nas yang kering, nas-nas yang kaku. Artinya dia memerangi buku-buku akidah para ulama. dia antipati dengan buku-buku akidah para ulama. Kalimat ini ditanyakan langsung kepada ulama kibar pada masanya, kepada Syekh Al-Albani, kepada Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya. Mereka semuanya mengatakan hadza kalimatu kufur, hadhihi kalimatu kufur, ini merupakan kalimat kufur, kalimat kufur. Maka sebagai mereka mengatakan riddatun anil Islam, ini merupakan kemurtadan dari Islam. Sebab nas-nas akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Kalau dikatakan kering, kaku, keras, itu berarti tikaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadith. Barakallahu fikum. Ini sangat fatal ya, Pak, memahamannya. Ini asal-muasal, asal-mula kalimat-kalimat anti-manhaj, anti-tahdir, anti-akidah bermunculan dari sini. Dikarenakan tokoh mereka, Muhammad Surur, yang juga mengadopsi dari jamaah dia sebelumnya, Jamaatul Ikhwan, dari sononya sudah tidak menyukai yang namanya buku-buku akidah, pembahasan akidah dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Anti masail akidah, anti masail manhajiyah dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Di antara usul sururiyah ialah ta'nuhum lil ulama ar-rabbaniyin wa tanfirun nasi anhum wa talqibuhum bil alqabil munafirah. Mereka mencela para ulama, mereka menyerang para ulama, mereka menikam para ulama rabbaniyin, terutama ulama-ulama yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, yang membongkar fikrah-fikrah mereka, membuat umat lari dari ulama-ulama tadi, memberi gelar-gelar yang jelek, yang membuat umat lari dari ulama-ulama tadi. Dari merekalah muncul istilah masyayikh kita dikatakan sebagai ulama haid wa nifas. Dari mereka. Yang dimaksud pertama kali adalah Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Rasuli Muhammad Al-Amin Sangkiti rahimahullah, yang punya kitab tafsir sahih tafsir Abu'ul Bayan. Dikatakan sebagai ulama haid wa nifas. Dari mereka pula muncul istilah mereka adalah para muhannatin. Ini ulama adalah mumi-mumi hidup. Jasadnya di abad milenium, tapi otaknya di zaman onta, zaman batu. Nah, seperti mumi yang hidup. Yang namanya mumi itu kan hidupnya di zaman dahulu kala gitu ya. Berapa tempat yang lalu. Tapi jasadnya ada di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Jasadnya jasad modern, otaknya otak klasik. Itu mereka. Dari mereka pula muncul istilah ulama sultah. Para ulama dikatakan sebagai ulama-ulama penjilat penguasa. Dari mereka pula muncul istilah ulama la yafqahuna al-waqi'. Itu ulama-ulama yang tidak paham realita umat. Muncul lagi istilah ulama'ul khirqah, ulama-ulama kain, yani haidan nifas. Ulama'ul kirtas, ulama-ulama kertas, yang taunya kitab-kitab, kitab-kitab, buku-buku, kitab-kitab, kitab-kitab. Tidak ada harokah. Ini semua dari mereka. Dari kalangan sururiyin, barakallahu fikum. Baik, yang santer dengan gelar-gelar semacam ini hampir semua tokoh-tokoh sururiyah. Muhammad Surur berbuat demikian. Abdurrahman Al-Khalid berbuat demikian. Yang lain-lain juga berbuat demikian. Mereka semuanya memiliki ta'an fil ulama. Dan subhanallah, ini merupakan ciri khasnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada satu gerakan bid'ah pun, firqah bid'ah pun, pemikiran bid'ah pun, melainkan pasti ada pada mereka prinsip ini. Selalu mencela, menikam, menyerang para ulama sunnah, ulama rabbaniyin, ulama salafiyin menggelari mereka dengan gelar-gelar yang jelek. As-sururiyah menggelari para ulama sunnah dengan sebutan murji'ah. Dengan sebutan murji'ah. Itu mereka. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, mereka juluki dengan sebutan Syaifatul Murji', orang tua murji'ah. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya ikhwan sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah ialah mereka menikam dan mencela ahli al-athar, mencela para ulama ahli hadis. Juga diriwayatkan dari Ahmad bin Sinan rahimahullah dia mengatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahli al-hadis. Tidak ada seorang mubtadi' pun di dunia ini melainkan dia pasti akan membenci para ulama ahli hadis. Sururiyah punya ini. Punya ini. Haddadiyah punya ini. Hajawurah yang mengikuti Al-Hajuri punya ini. Khawarij punya ini. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah punya prinsip ini. Ini namanya aslun mushtarak bainal hizbiyin. Sebuah prinsip yang berserikat padanya semua orang yang menyimpang. Pasti ujung-ujungnya adalah menikam, mencela, merendahkan, menyerang para ulama sunnah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sayyib barakallahu fikum. Wa min usul sururiyah. Dan di antara prinsip-prinsip sururiyah ialah difa'uhum an Sayyid Qutb. Ini jelas. Pembelaan mereka terhadap Sayyid Qutb. Dikatakan sebagai alim, dikatakan sebagai ad-da'iyatul kabir, da'i besar, dikatakan sebagai mujahid, dikatakan sebagai al-adib, al-safra, sosok pejuang dan segala macamnya. Ini awal mulanya, dikarenakan ini adalah guru spiritual mereka. Tapi setelah itu barakallahu fikum melebar difa'uhum an ashabil ahwa'i wal bid'ah. Pembelaan mereka terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Perlu dikasih sebuah catatan ikhwan yang selaras dengan kemaslahatan mereka. Yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. As-sururiyah mereka lah yang membela seseorang yang bernama Hasan At-Turabi yang dikafirkan para ulama dikarenakan punya pemahaman dan ajakan kepada wahdatul adyan, sinkretisme agama, pluralisme. Barakallahu fikum. Ini sururiyah. Sururiyah pula yang membela Sayyid Qutb yang punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling Gusti kawula, yang menikam para anbiya wal mursalin, yang menikam para sahabat, yang menjasadkan Al-Qur'an, yang mentafwid, menta'til sifat-sifatnya Allah azza wajal, dan bid'ah, bid'ah besar yang lainnya. Yang membela mereka sururiyin. Barakallahu fikum. Dan tokoh-tokoh yang lain dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini pada mereka haula'i sururiyun barakallahu fikum. As-sururiyah, as-sururiyun yasta'idun lil musyarakah ma'a ashabil ahwa'i wal bid'ah wa ta'awun da'awi ma'ahum. Sururiyin mereka siap, terbuka, welcome. Kalau sekarang bahasanya merangkul, terbuka untuk musyarakah, bersyarakat dakwah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Welcome, terbuka lebar, ta'awun dakwah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada keterangannya ya kawan, li ajli masalihihim, dikarenakan kemaslahatan mereka. Ini penting, dikarenakan kemaslahatan mereka. Artinya kalau ada sabul ahwa wal bidah sesuai dengan mereka punya maslahat, diambil. Kalau tidak, tolak. Barakallahu fikum. Ini mereka. Dan di antara kaidah sururiyah al-mutamayyizah, kaidah sururiyah yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang lain, sebuah kaidah yang mereka bikin dalam rangka untuk prinsip ini, menikam ulama sunnah dan membela, mengayomi, merangkul ashabul ahwa'i wal bid'ah, ialah kaidah al-muwazanah. Ini dikatakan oleh para ulama dengan sebutan aslun mutamayyiz, prinsip yang lain sendiri. Kalau yang lain-lainnya mengadopsi takfir, mengadopsi mengkafirkan murtakibil kabirah, mengadopsi membolehkan mencela para ulama, mengadopsi membolehkan mencela penguasa, memberontak mereka, mendemo mereka, adopsi. Tapi yang ini khusus miliknya sururiyah, namanya muwazanah. Dan inilah yang banyak masuk di Indonesia Raya ini, dan yang banyak masuk di sela-sela dakwah salafiyah era tahun 80-an dan 90-an. Al-muwazanah ini. Apa itu muwazanah? Al-muwazanah barakallahu fikum, mereka maknakan dengan sikap adil, insaf, adil, seimbang. Itu makna bahasanya. Indah ya. Keadilan masya Allah, keseimbangan masya Allah. Ini merupakan prinsipnya salaf, wasatiyah, tawazun, i'tidal, insaf. Tapi yang mereka maukan tidak sama dengan yang dimaukan oleh Ahlussunnah. Yang mereka maukan dengan muwazanah ialah di dalam mensikapi Sayyid Qutb awal mulanya, dan dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah yang mereka rangkul setelah itu. Harus adil. Maksudnya ialah at-tawazun baina zikril hasanati wa sayyiat. Harus seimbang, adil, insaf dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan seseorang. Itu yang mereka mengatakan dengan namanya muwazanah. Yang pertama kali ini kaidah digunakan untuk mengayomi Sayyid Qutb dari bantahan-bantahan para ulama kibar pada masanya. Lalu digunakan untuk mengayomi semua hizbiyin, semua ashabul ahwa wal bidah yang mereka rangkul untuk kemaslahatan mereka. Harus adil, harus insaf ya akhi. Kamu mengatakan Sayyid Qutb itu punya pemahaman wahdatul wujud, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan masyarakat muslim, memiliki pemahaman demikian, demikian, demikian. Jangan sampai situ. Kalau kamu menyebutkan ini, hanya ini, itu namanya pengkhianatan, itu namanya keboliman, tidak insaf, tidak adil, kata mereka. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Katakan dia seorang mujahid, seorang alim, dai besar, seorang pejuang, seorang sastrawan, dan yang lain-lain. Tujuannya jelas, untuk menutupi kejelekannya dengan kebaikannya. Sebab yang mereka maukan kejelekan disebutkan, lalu kemudian kebaikannya setelah itu. Ketika dibalik oleh Ahlussunnah, ya sudah, saya sebutkan kebaikannya, lalu ditutup dengan kejelekan, mereka menolak. Kan imbang kan ya? Tapi tartibnya salah, enggak sesuai dengan tartibnya mereka. Kejelekan dulu sebutkan, baru kemudian kebaikannya, kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini mereka. Ini namanya al-muwazanah. Pertama kali yang mereka maukan Sayyid Qutb, lalu kemudian semua hizbiyin yang mereka rangkul. Barakallahu fikum. Ini manhaj yang namanya manhajul muwazanah. Manhajun jadid, kata para ulama. Manhaj baru. Manhaj baru. Antum lebih tua dari manhaj ini. Kita lebih tua dari manhaj ini. Saya, anda, kalian lebih tua dari manhaj ini. Tahu mana Ikhwan kata-kata ini? Paham tak? Artinya antum sudah lahir, dia belum ada. Antum sudah gede, sudah berumur, baru muncul ini manhaj. Artinya apa? Bid'ah. Artinya muhdatsah. Ini kalimat digunakan oleh para ulama salaf terdahulu untuk menjelaskan kepada kaum muslimin sebuah firqah yang bid'ah, pemahaman yang bid'ah dengan kata-kata ini. Ana akbar minhu. Saya lebih tua daripada pemahaman ini. Artinya apa? Tidak ada di zamannya Rasul. Saya sudah lahir, sudah hidup, sudah menikmati dunia, sudah berumur, tidak ada ini manhaj. Baru muncul sekarang ini. Artinya manhajun muhdats, manhajun mubtadi', manhajun jadid. Dan betul, baru muncul di era tahun 90-an. Ya loh, kok sebelumnya tahun 80-an. Antum sudah hidup belum? Kok diem? Sudah hidup belum? Nah, sebagian yang ada yang belum ya. Sudah, baru muncul. Ini manhaj dibantah, dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kibar yang hidup kala itu. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Saya sebutkan duluan ya ikhwan. Dan jangan lupa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, supaya jangan dikira hanya Syekh Rabi yang berbuat. Beliau satu dari sekian banyak ulama yang membantah kala itu, walaupun bantahan beliau yang paling rinci, yang paling detail, sebab dibukukan di sebuah kitab sebesar ini, namanya Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Nahjir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Barakallahu. Difahami insyaallah? Dibab. Dikatakan ini merupakan manhajun muhdats, manhajun mubtada. Dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam mazharus salaf, tidak ada yang semacam ini. Ketika maqamnya maqam tahdzir, ingat bahasanya. Ketika maqamnya, posisinya, kedudukannya sedang memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ketika maqamnya maqam rudud, bantahan-bantahan terhadap orang yang menyimpang, maka hanya dibawakan kejelekan saja. Para ulama dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir dengan umum al-yahud wan nasara, ahli kitab. Disebutkan di antaranya rincian-rincian sifatnya mereka. Semuanya jelek. Tidak ada yang bagus. Padahal dulu mereka ya ada yang masih haji, ada yang umrah, ada yang sedekah, memuliakan tamu. Ya apa ya? Mari disebutkan. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dengan rinci kaum munafikin. Ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Dibawakan sifat-sifat mereka semuanya jelek. Tidak ada yang bagus. Padahal munafikin sebagian mereka muslim. Bukan munafik i'tiqadi, bukan zindiq, muslim. Ya, tentunya punya kebaikan-kebaikan. Enggak dibawakan kebaikan yang ada. Barakallahu fikum. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau sedang mengkritisi kesalahan seseorang dari kalangan sahabatnya, bahkan disebutkan poin kesalahan saja dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dalam Bukhari Muslim, ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha ditalak bain oleh suaminya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk melaksanakan masa iddah dan mengatakan, kalau kamu selesai masa iddah, beritahu saya. Ketika selesai masa iddah, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna Muawiyah wa Aba Jahmin yakhthubani. Ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahm mengkhitbah saya, meminang saya. Bagaimana ya Rasulullah? Lu mengatakan amma Muawiyah tu fasa'luqun la mala lahu. Kalau Muawiyah orang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yad'ul 'asa an 'atiqihi. Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada yang memanakan suka memukul perempuan, ini mana yang sahih, disebutkan dalam riwayat yang lain. Ada yang memanakan sering safar. Angkihi Usama bin Zaid. Jangan sama mereka, nikailah Usama bin Zaid. Ini para sahabat. Tapi ketika makamnya makam mengkritisi seseorang, tidak disebutkan kebaikan sedikit pun. Yang disebutkan sisi kekurangannya. Itu pun sesungguhnya bukan perkara yang sifatnya akidah. Terkait dengan masalah kemiskinan, harta benda, bukan perkara prinsip. Terkait dengan masalah orang yang sering safar, bukan perkara prinsip. Tapi makamnya makam mengkritisi. Rasul sedikit pun tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sedemikian luas yang ada pada Muawiyah radhiyallahu anhuma dan yang ada pada Abu Jahm radhiyallahu anhu arba. Wah, kata kaum salaf. Ketika makamnya makam tahdhir, makamnya makam rudud, itu hanya ada bantahan saja, penyebutan yang salah saja, yang menyimpang saja, jangan tanpa menyebutkan kebaikan sedikit pun. Sehingga dikatakan ini manhajun jadid, manhajun muhdad, dan inilah ciri khasnya sururiyah, dan inilah yang masuk merembet, merasuk, merembes, bocor sampai Indonesia Raya ini. Barakallahu. Tapi jangan dikira hanya ini. Pemahaman-pemahaman yang lain itu juga bocor. Pemahaman takfir ya ada. Pemahaman khawarij yang lain juga iya. Tapi bocornya di kalangan jamaah-jamaah yang lain yang kita kenal sebagai orang-orang yang menyimpang selama ini. Tapi yang bocornya masuk merembes di tengah-tengah dakwah salafiyah di Indonesia Raya ini. Ini. Terkait dengan manhajul muwazanah. Dan poin berikutnya yang mengecilkan perkara akidah, buku-buku akidahnya para ulama dan semisalnya para ulama. Ini yang masuk. Ditambah lagi khonatina azzakumullah dengan usul sururiyah yang lainnya yang dimasyhurkan oleh tokoh mereka dari Kuwait, Abdurrahman Abdul Khalid. Apa yang diistilahkan dengan sebutan asriyatul muwajah. Pandangannya pandangan modern. Masyhur di kalangan mereka, di kalangan sururiyin, barakallahu fikum, istilah akidah salafiyah. Lanjut. Akidah salafiyah. Lanjut. Akidahnya salaf. Harakah da'awiyah ikhwaniyah. Lanjut. Terus. Suluk akhlakiyah tablighiyah. Wah, itu gak pernah tahu ya, Pak. Allah Musta'an. Mereka ingin mengumpulkan semuanya. Akidahnya diambil dari salaf. Harakah gerakan-gerakan dakwahnya. Tambim ikhwanul muslimin, akhlakiyah, adabiyah, sulukiyah, jamaah tabligh. Barakallahu fikum, jamaah tabligh. Ini ada pada mereka. Dan ini yang muncul di Indonesia Raya ini. Tokoh sururi di Indonesia, itu ucapannya dia. Akidah salafiyah, harakah da'wiyah, ikhwaniyah, akhlakiyah, adabiyah, sulukiyah, tablighiyah. Kalau yang sebelumnya asriyatul muwajah yang mereka istilahkan dengan fiqhul waqi', memahami realita kaum muslimin, apa yang menimpa umat Islam, problematika umat Islam, kita harus tahu bagaimana yang mereka alami. Jangan sibuk dengan yang namanya akidah, akidah, manhaj, manhaj, tauhid, tauhid, kitab, kitab, ta'lim, ta'lim, durus, durus, muhadharah, muhadharah, kapan gerakannya? Itu kata mereka. Ini yang dimunculkan pula oleh tokoh sururiyah yang lain dari Yordan. Sehingga dari Yordan, ya, Pak. Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Antum jangan kira mereka masih muda kayak saya. Sudah tua-tua mereka. Sudah tua-tua. Barakallahu. Memunculkan yang namanya pemahaman fiqhul waqi'. lebih afdal, lebih utama daripada fiqhul kitab wa sunnah. Dari sinilah fiqhul waqi, asriyah muwajah, mereka mewajibkan kaum muslimin untuk membaca koran-koran, mengikuti berita-berita regional, nasional, internasional di layar-layar kaca. Kalau sekarang di media-media untuk mengetahui bagaimana perkembangan kaum muslimin yang mereka alami di luar sana dan segala macamnya. Itu lebih afdal, ilmu yang lebih afdal, yang lebih utama daripada mengkaji akidah, mengkaji tauhid, mengkaji sunnah, mengkaji fiqih, mengkaji akhlak. Itu mereka. Paham ini? Barakallahu fiikum. Ini kalau mau diturunkan, perembetannya panjang ini sampai sekarang ini larinya ke sini. Barakallahu fiikum. Ini mereka. Ini beberapa usul sururiyah. Beberapa usul sururiyah. Dari sini berimbas muncullah yang lain-lainnya. Semuanya kembalinya kepada poin-poin tadi dan poin-poin yang lainnya, barakallahu fiikum, yang merupakan prinsipnya mereka. Difahami insyaAllah ya. Tokoh-tokoh mereka cukup banyak. Yang ada di Saudi, Dr. Salman Al-Audah di Buraidah, Qasim, dekatnya si Ibn Uthaymin tempatnya. Sekarang masih banyak mereka di sana, di markasnya si Ibn Uthaymin. Barakallahu fikum. Enggak salah si Ibn Uthayminnya, yang salah merekanya. Sahal Hawali, Ayat Al-Qarni, Nasir Umar, Abdurrahman Abdul Khalid yang di Kuwait, barakallahu fikum. Yang di Mesir semacam Abu Ishaq Al-Huwaini, Muhammad Hassan dan yang lain-lainnya. Yang di Yaman semacam Aqil Al-Maqtari, Muhammad Ar-Raimi, bukan yang sekarang ini, ada lagi sebelumnya, Muhammad Al-Mahdi Ar-Raimi, Muhammad Al-Mahdi Ar-Raimi, Abdul Al-Baydani. Barakallahu fikum. Ini dulunya yang dari Yaman ini, dulunya sama Syekh Muqbil bin Hadi. Mantan IM, belajar sama Syekh Muqbil, masya Allah punya ilmu. Ketika dakwah di luar, balik lagi. Dan yang membantah mereka, Syekh Muqbil sendiri. Dan yang menfonis mereka sebagai mubtadiin, hizbiin, Syekh Muqbil sendiri. Gurunya sendiri. Ini rata-rata adalah mantan-mantan ikhwanul muslimin. Sehingga sururiyah adalah lahir dari perutnya ikhwanul muslimin. Pemahaman-pemahamannya, gerakan-gerakannya, geliat-geliat dakwahnya, corongnya kembali kepada jamaatul ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Ini mereka. Masa harus saya sebutkan tokoh-tokoh mereka di Indonesia Raya ini? Hah? Disebutkan dah? Hah? Mantan apa yang? Barakallahu fikum. Ya yang ditetapkan sama mereka. Dikarenakan yang kemari adalah Abdurrahman Khalik. Ya, tokoh sururiyah di Indonesia pertama. Yang di Indonesia ini, barakallahu fikum. Yang cukup fenomenal, barakallahu fikum. Yang ada dulunya di Al-Irsyad Tengaran Salatiga, Yusuf Utsman bin Isa. Ini orang pertama yang betul-betul menerapkan kaidah sururiyah di Indonesia ini, yang terang-terangan membela Said Qutb dengan manhaj muwazanahnya. Ini orang. Kemudian ya, kalau bicara tentang sururiyah di Indonesia ini, ya dulunya ya banyak bergabung dengan dia, barakallahu fikum, Ahmad Faiz yang ada di Solo, kemudian rombongan Bin Bas Center, Abu Nida dan kawan-kawannya, kemudian yang ada di Bogor sana, di Jawa, dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah mantan-mantan sururi. Saya katakan mantan-mantan sururi dikarenakan tidak mau lagi dikatakan sebagai sururi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka luar biasa marah-marah sama kita orang dikatakan menuduh mereka sururiin dikarenakan tidak ada pada mereka poin-poin sururi. Kami bukan khawarij. Kami tidak punya paham takfir. Kami tidak punya paham mencela para penguasa. Kami juga mentaati para penguasa dan segala macamnya. Tapi lupa poin-poin akhir yang disebutkan tadi terkait dengan antipati, dengan buku akidah, dengan pembahasan akidah. Kalau sebab buku akidah, kalau sekarang pembahasan akidah, pembahasan manhajiyah, pembahasan rudud, pembahasan tahdzir. Sampai sekarang itu masih ada. Lupa dengan pembahasan muwazanah yang nanti akan menelurkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain yang semua kembalinya kepada pembahasan al-muwazanah tadi barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insyaallah ya kan yang Indonesia nanti akan kita khususkan pembahasannya barakallahu fikum insyaallah taala sedikit. Ini global terkait dengan yang namanya sururi. Apakah sururia itu ada ataukah hanya semata-mata slogan saja? Jawabannya ada. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, antum melihat dalam buku beliau Tuhfatul Mujib, tegas mengatakan ada jamaah sururiyah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada, dan mereka saya kasih nama dengan nama Khawarij Asriyah. Barakallahu fikum. Ini untuk menepis sebagian mereka menolak adanya sururiyah. Tidak ada itu. Firqah surur tidak ada itu. Ini semua dalam rangka untuk menutupi mata-mata kaum muslimin dari memandang penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Ini secara global Iban terkait dengan yang namanya sururiyah. Baik. Ini akarnya. Setelah itu baru kemudian saya ingin menjelaskan kepada antum barakallahu fikum perkembangan sururiyah. Saya enggak tahu bahasa gaulnya ini. Aduh. Enggak usah ya. Pokoknya perkembangan sururiyah sekarang berubah wajah jadi apa? Gimana? Transformasi ya? Hah? Bahasa gimana? Alim gitulah ya. Baik, barakallahu fikum. Yang kita soroti bukan terkait dengan masalah poin-poin awal. Walaupun juga barakallahu fikum poin-poin awal ada pada mereka. Tapi yang paling banyak merubah wajah sururiyin itu bagian-bagian akhir dari poin-poin prinsip mereka yang saya sebutkan di atas barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang ini di kalangan sururi-sururi baru ini, neo sururiyah, nanti akan disebutkan namanya insyaallah taala, barakallahu fikum. Tidak langsung terang-terangan takfir, mengkafirkan penguasa. Ini yang lebih banyak terbahas di kalangan salafiyin ya. Yang langsung takfir banyak, jamaatul jihad itu jelas. Tapi yang nyerempet-nyerempet ke arah salafiyin ya kan. Tidak ada yang terang-terangan punya pemahaman takfir. Tidak ada itu. Tidak ada yang terang-terangan mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak ada. Tapi. Terus kita mengatakan. Tapi. Sururiin di zaman sekarang ini. Yang tidak mau dikatakan sebagai sururi. Tayyib. Mereka sekarang ini barakallahu adalah. Saya katakan sebatas mendukung, mendoakan gerakan-gerakan dan aksi-aksi aroma khawarij. Ini camkan baik-baik. Ini semua adalah imbas dari pemahaman asalnya. Minimalnya, camkan baik-baik. Minimalnya. Mereka menganggap masalah ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Yang saya maksud. Kalau sururi yang asli, sururi qutbi, terang-terangan mengkafirkan penguasa. Terang-terangan mengkafirkan penguasanya. Memberontak penguasa. Melaksanakan aksi-aksi yang ada. Neo sururiyah mereka ada yang merestui, yang mendukung, yang mendoakan aksi-aksi tadi. Minimalnya, dan yang paling banyak terjadi pada mereka, menyatakan masalah ini masalah ijtihadiyah khilafiyah. Barakallahu fikum. Ini mereka. Ini perkara prinsip. Perkara yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan khawarij. Dimasukkan dalam buku-buku akidah para ulama. Disepakati oleh semua ulama. Tidak ada khilaf dalam bab ini. Yang menyelisihi prinsip ini dikatakan khariji, dikatakan takfiri. Ulama salaf sangat sensitif dalam prinsip yang berkaitan langsung dengan pemerintah. Jangankan yang ikut aksi, yang berfatwa boleh, semata-mata berfatwa membolehkan memberontak penguasa, disikapi dengan sikap yang keras oleh para ulama salaf, dikatakan sebagai khariji. Barakah, dulunya seorang alim hadis, orangnya masya Allah, begitu dia punya pemahaman semacam itu, langsung berubah sikapnya kaum salaf. Dia adalah seorang yang bernama Hasan bin Saleh bin Hai, sosok ahli hadis pada masanya, termasuk kibarul muhadithin pada masanya, dipuji oleh para ulama ahli hadis pada masanya. Bahkan ahli ibadah yang luar biasa. Kalau seandainya turun dari langit wahyu menerangkan ada ibadah baru disyariatkan, tidak punya ruang untuk dia. Sudah full dengan semua ibadah, tidak punya ruang lagi untuk mengerjakan ibadah yang baru. Digambarkan seperti itu. Orangnya, nampak zuhudnya dan segala macamnya. Dulu dimuliakan oleh para ulama, disanjung oleh para ulama. Ketika dia punya pendapat ra'a afta bi jawazil khuruji al hukam, dia hanya berfatwa punya pendapat bolehnya memberontak penguasa, langsung berubah sikapnya kaum salaf, dijauhkan, ditinggalkan, dikatakan sebagai seorang khariji, dikatakan sebagai seorang yang munafik. Sufyan Tsauri rahimahullah disebutkan dalam tarjamannya Hasan bin Saleh bin Haid, ketika memasuki Masjid Jami' di tempatnya beliau, masuk beliau mendapati di situ Hasan bin Saleh bin Haid sedang sholat, langsung putar badan, ngambil sandalnya, keluar dari masjid sambil mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, aku berta'awud kepada Allah dari kekhusyuan karena kemunafikan ini. Pergi beliau. Berubah 180 derajat sikapnya kaum salaf. Karena apa? Karena pemahaman ini. Sangat sensitif. Ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan. Perbedaannya bukan dengan salafiyin, bukan 11-12. Perbedaannya antara langit dan sumur bor. Ini pemahaman yang menyimpang, yang mubtadi. Pemahaman yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan khilafiyah. Terjadi itu kemarin. Terkait dengan masalah mudhaharah. Terkait dengan masalah aksi-aksi demonstrasi-demonstrasi. Semua ulama sunnah masa kini, ulama kibar masa kini, bahkan ulama kibar yang mereka ada di belakangnya, semacam Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan guru spiritual mereka saat ini yang dikatakan menyimpang oleh para ulama, Ali Al-Halabi, fatwanya semuanya sama, mudhaharah perkara diharamkan, enggak diperbolehkan secara mutlak, la kasar wala damai, demo anarkis, demo damai, semua enggak boleh, bukan termasuk amalnya kaum muslimin, tasyabbuh dengan kufar. Wadih khilaf baina ahli sunnah. Ketika aksi kemarin, luar biasa. Mereka mengatakan ada yang mendukung aksi tadi, yang berangkat didukung. Bahkan mereka ada yang berangkat, ada yang langsung beraksi, ikut andil langsung dalam aksi-aksi tadi. Yang lainnya enggak ikut tapi mendoakan semoga semuanya dapat kebaikan. Yang paling banyak perkara khilafiyah ikhwan, perkara ijtihadiyah. Masing-masing tidak boleh mencela. Yang berangkat jangan dicela, yang tidak berangkat jangan dicela. Doakan semoga semuanya dapat kebaikan. Ada. Ya ini gaya-gaya mereka. Apa transformasi gitu ya. Yang aslinya langsung, yang perubahan-perubahan wajahnya, modif-modifnya ini minimalnya mengatakan seperti ini. Mereka adalah link-link X-nya sururiyin barakallahu fiik. Fallahul musta'an. Yang ini dari sini pula ya khonabina azakumullah, antum perhatikan mereka sangat jarang. Sangat jarang. Bahkan mungkin semangatnya kurang untuk memberi peringatan, tahdzir kepada kaum muslimin dari fitnah takfir, dari jamaah takfir, dari radikalisme, dari terorisme, tatarruf, irhab, dan yang semisalnya. Juhuduhum, upaya mereka, usaha mereka untuk mengcounter yang semacam ini kurang. Kurang. Ini semua kenapa? Dikarenakan sumber aslinya mendukung itu semuanya. Cuma dikarenakan mereka sudah mulai banyak mengerti perkara-perkara sunnah, akhirnya jadi seperti ini. Pernah antum dengar ceramah-ceramah mereka mengcounter yang semacam ini? Jarang. Hah? Betul bahasa saya ya? Jarang. Kalau dikatakan tidak pernah, tidak mungkin. Jarang. Semangatnya kurang, nggak punya gairah gitu ya, nggak punya gairah. Bahkan yang terjadi di arus bawah mereka nggak suka dengan tema-tema yang semacam ini. Lebih suka dengan tema-tema kajian terkait dengan fikih ibadah, bagus sih, fikih akhlak, bagus, syukur, sabar, dan segala macamnya. Sebagiannya bikin tema-tema terkait dengan masalah medis, gizi, dan segala macamnya. Ditawari, fadhil ya akhi, ini ada kajian al-ustad, al-fadhil, terkait dengan awas, mewaspadai kebangkitan komunisme. Komunisme lah ya, kan? Jawabannya gampang. Dia nukil, til, diposting pamflet kajiannya haula. Sayang ini ajalah. Sayang ini ajalah. Subhanallah. Ini mereka. Tamiya, ini perubahan-perubahan yang ada pada mereka barakallahu. Sekali lagi yang paling banyak poin-poin akhir, terutama dalam mensikapi para ulama sunnah dan dalam mensikapi yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang namanya manhajul muwazanah. Di sinilah banyak mengalami yang namanya inovasi-inovasi, modifikasi-modifikasi, semakin kuat dan santer barakallahu fikum membuat kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, usul-usul yang fadilah. Dan inilah yang banyak dialami oleh salafiyin terkait dengan fitnah yang mereka hadapi sekarang ini. Inilah yang akan saya perpanjang barakallahu fikum. Kalau yang pertama sekedar sebutkan untuk supaya ketahuan benang merahnya, nyambungnya kemana. Ingat, muaranya adalah Jama'atul Siapa itu? Ikhwanul Muslimin. Biasa kita sebutkan IM1. Kemudian memunculkan jamaah atau kelompok firqah sururiyah yang kita bacakan dari beberapa usul diantaranya. Ini biasa kita sebutkan IM2. Nah, apa ya? Sekedar istilah supaya anda tahu nyambungnya ke arah mereka. Tayyib. Ikhwanam dina azakumullah. Fitnah ikhwaniyah, fitnah sururiyah kutsbiyah yang banyak masuk di tengah-tengah dakwah salafiyah, terutama di Indonesia Raya, itu terkait dengan masalah mauqif, sikap terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, sikap terhadap al-masybuhin, ahli syubhah, sikap terhadap al-maftunin, al-fattanin, ahli fitnah, para munharijin. Di sini. Di sini pengembangannya. Ya. Dari manhaj muwazanah inilah muncul setelah itu barakallahu fikum manhaj-manhaj yang lainnya. Yang banyak mereka keluarkan manhaj muwazanah ini berubah menjadi sebuah manhaj yang dikenal di kalangan ulama kita di zaman sekarang ini dengan sebutan manhajut tamyiz. Ini bahasa umumnya. Di dalamnya banyak sekali poin-poin manhaj mereka dan kaidah mereka. Namanya manhajut tamyiz. Pasca fitnah sururiyah. Pasca fitnah sururiyah. Di sana muncul barakallahu fikum fitnah-fitnah yang lain yang baru. Yang semuanya langsung berkaitan dengan dakwah salafiyah. Karena mengobok-ngobok dakwah salafiyah dari dalam. Di sana ada fitnah mutasyaddidah haddadiyah. Ada fitnah mumayyi'ah muhazzilah. Setelah sururiyah muncul fitnah haddadiyah. Ini memiliki ciri khas tertentu. Tapi kembali ujung-ujungnya ada yang sama. Sama-sama menikam ulama ussunnah. Kalau haddadiyah ekstrim dalam perkara tabdi. Yang berseberangan dengan mereka dikatakan mubtadi. Dikatakan hizbi. Bahkan sekarang sudah masuk dalam kerangka takfir. Dikatakan kafir sama mereka. Jadi kalau mau dirujuk ya sama ketemunya ini adalah mengadopsi pemahaman sururiyah poin pertama, kedua, ketiga, keempat sama-sama takfiriyah khawarij. Pasca itu semuanya muncul yang namanya hajawurah yang menisbatkan diri kepada al-hajuri. Juga ciri khasnya lebih dekat ke arah haddadiyah. Menghizbikan semua orang yang berani membantah gurunya. Berani menyebutkan kejelekan gurunya. Bahkan yang mendoakan dia dengan doa wafakahullah. Dikatakan hizbi. Tidak boleh mengatakan al-hajuri wafakahullah. Harus mengatakan hafizahullahu ta'ala waru'ah. Kalau mengatakan wafakahullah. Ada hizbi. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab mereka menghizbikan saya karena itu. Barakallahu fikum. Ini ekstrim. Namanya hajawurah. Tersendiri. Tapi nyalingnya sama dimasukkan dalam al-haddadiyah. Ada yang mengatakan adalah al-hajawurah haddadiyatul judud. Neo-haddadiyah. Barakallahu fikum. Dan al-hajawurah jangan dikira mereka juga mulai masuk dalam kerangka takfir. Mulai masuk dalam kerangka takfir. Bukan semata-mata mengatakan hizbi. Mubtadi'lah. Langsung mengatakan kafir. Barakallahu fikum. Al-hajawurah juga sama dengan yang lainnya. Mengatakan Syekh Rafiq bin Hadi murjid. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau sururiyah mereka menuduh para ulama sebagai khawarij. Sururiyah dan mantan-mantan sururiyah dan ex-ex sururiyah, ling-ling sururiyah mengatakan Syekh Rafiq khawarij. Al-muhim hakadha ya ikhwan. Lucullah barakallahu fikum. Sayyid. Haddadiyah jangan diulas. Hajawurah jangan dibahas. Kepanjangan. Yang kita bahas terkait dengan masalah al-mukhazilah al-mumayyi'ah ahlu tamyi'. Dikatakan demikian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang melembekkan sikap tegas kepada ashabul ahwa wal bidah, kepada hizbiyin, kepada masybuhin, kepada munharihin, kepada maftunin batanin, orang yang punya penyimpangan. Melembekkan manhaj. Sehingga mereka sekarang tidak mau lagi dikatakan sebagai sururiyin. Ya Allah abas. Kita mengatakan antum mumayyi'ah ahlu tamyi'. Barakallahu fikum. Terkait dengan fitnah tamyi' ini barakallahu fikum. juga sama. Muara fikrohnya ikhwanul muslimin diambil dari kaidah yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridha, yang dimasyhurkan oleh pencetus dan pendiri ikhwanul muslimin, namanya Hasan al-Banna. Kaidah at-ta'awun wal-ma'zirah, yang mengatakan nata'awun fima tafakna alih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima khtalafna fih. Kita saling bertawun, bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberikan maaf dalam perkara yang kita ikhtilaf padanya. Dari kaidah ini. Dengan kaidah ini, ikhwanul muslimin merangkul semua yang ada. Yahudi masuk, Nasrani masuk, orang-orang kafir masuk, Sufiyah masuk, semuanya masuk, Syiahnya masuk. Kecuali Ahlus Sunnah tidak masuk. Dengan kaidah ini, mereka menyatakan dakwah itu merangkul, mengumpulkan semua kalangan. Ahlus Sunnah tidak masuk. Mereka punya konsep dalam dakwah yang namanya tajmi'un nas, mengumpulkan massa. Ini kaum muslimin. Dari kaidah ini. Dari kaidah ini pula mereka mengatakan permusuhan antara kami dengan Yahudi bukan karena agama, tapi urusan tanah. Dengan kaidah ini pula mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu saudara kita. Mereka semua sama-sama agama Samawi dengan kita. Dari kaidah ini pula muncul pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama. Muncul pemahaman yang namanya pluralisme, ditumbuhsuburkan oleh liberalisme. Nyambung semuanya. Dari kaidah ini pula Al-Ikhwanul Muslimin punya semangat yang sangat tinggi, at-taqrib baina sunnati wa syiah, ingin menyatukan sunnah dengan syiah. Itu dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin berupaya untuk menyatukan sunnah dengan syiah. Khilaf antara sunnah dengan syiah itu masalah furu, cabang saja, bukan perkara prinsip yang mendasar. Hargai perbedaan, belajar dewasa, jangan saling mengklaim, jangan saling menuduh. Semua tujuannya sama, meraih surganya Allah Azza wa Jal. Pada Syiar Rafidah yang enggak meyakini Allah sebagai Tuhan mereka, enggak meyakini Rasul sebagai Nabi mereka, yang enggak meyakini Quran sebagai kitab suci mereka, yang menikam para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kita? La, musuh kita. Ar-Rafidah kufar, kata para ulama. Itu ditakrib, disatukan antara mereka semua. Itu muara dari sini. Kemudian oleh sururiyah dibikin yang namanya muwazanah tadi itu. Baik. Oleh mereka dibikin manhajut tamyi'. Dan yang ini sangat banyak kaidah yang mereka sebutkan untuk membikin talbis pengkabulan di kalangan salafiyin terkait dengan bab ini, para khalifah. Semuanya terkait dengan sikap orang yang menyimpang. Muaranya ikhwanul muslimin. Diteruskan oleh sururiyin. Adapun doa tu tamyi, dai tamyi yang begitu getol di dalam menebarkan pemahaman-pemahaman ini, berupaya untuk menyerang kaidah-kaidah salaf terkait dengan jarah wa ta'dil, terkait dengan prinsip rudud wa tahdzir, terkait dengan al-wala wal bara, terkait dengan sikap kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, hajr mubtadi' dan semisalnya. Ini tokoh-tokoh mereka di zaman kita sekarang ini, ikhwan, dan kita masih hidup, tokoh-tokoh juga masih hidup. Adalah yang pertama Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur, barakallahu fikum. Orangnya masih hidup. Sudah tua, jangan dikira masih muda, ya kan, sudah tua. Makanya membantah yang tua-tua juga dari kalangan para ulama kita. Kita hanya menukil saja. Adnan Ar'ur. Ini semuanya persahabatan, perkawanan, ya kan. Adnan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi di Emirat, yang ini punya pemahaman takfir. Yang menyatukan mereka adalah pembelaan mereka terhadap Sayyid Qutb link seluruhnya kena. Dan yang menyatukan mereka adalah manhajut tamyiz tadi. Adnan Ar'u, Muhammad Al-Maghrawi yang di Yaman, di Ma'rib, Abdul Hasan Mustafa bin Sulaiman Al-Ma'ribi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Ini tokoh-tokoh mereka yang ada yang memunculkan fitnah tamyiz barakallahu fikum. Mereka membuat kaidah-kaidah yang cukup banyak, yang cukup membuat rancu dalam memahami permasalahan yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Yang ini harus saya sebutkan, ya Pak. Harus saya rinci apa kaidahnya dan sejauh mana penyimpangannya, barakallahu fikum. Supaya Anda bisa memahami perbedaannya bukan 11-12. Tapi baina sama'i wa sumur bar. Kalau kejauhannya baina Majalengka wa Sidayu. Barakallahu fikum. Ini tokoh-tokohnya. Kemudian setelah itu di zaman sekarang ini yang mengumpulkan dan yang menyatukan mereka semua adalah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan link-linknya mereka semuanya ini adalah du'atu tamyiz, ashab manhajut tamyiz. Mereka telah mantan-mantan sururiyin, sebagiannya masih ada pemahaman sururiyah pada mereka, mantan-mantan sururiyin yang dikenal dengan sebutan mumayyi'ah atau lebih dikenal dengan sebutan al-haladiyin. Barakallahu fikum. Kita misalnya 11:30, lanjut sampai jam 12:04 apa istirahat dulu? Hah? Sama-sama lagi. Baik. Ini saya dahulukan tokoh-tokohnya. Ternyata tokoh-tokoh yang tadi ya, Pak. Mereka ini sudah lama menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh yang sebelum-sebelumnya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi yang di Yamannya di Ma'rib itu sahabat karibnya Aqil Maqfari, Abdul Baydani, Muhammad Mahdi Raimi, tokoh-tokoh sururiyah yang ada di Yaman, tokoh-tokoh mantan ikhwan muslimin yang ada di Yaman. Iki boloi dewi. Walaupun yang lebih dikenal di Yaman tokoh IM namanya Abdul Majid Zindani, tapi gak pernah ribut dikarenakan suhunya sama. Barakallahu fikum. Ini semua ternyata ngeling. Yang namanya Ali Hasan Halabi itu sudah lama pertemanannya dengan Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dengan Muhammad Al-Maghrawi, dengan Adnan Na'ud dan segala macamnya. Satu grup lah. Cuman yang ini sudah terang-terangan berani, yang ini masih sembunyi-sembunyi, masih takut. Apalagi ketika itu masih ada Asy-Syaikhul Albani rahimahullah. Masih ada Syekh Mubi bin Hadi rahimahullah. Sampai ada sebagian masyaikh kita mengatakan rajulani yakhafani min alimaini min baladaini mukhtalifaini. Barakallahu fikum. Abdul Hasan yakhaf min Syekh Muqbil wa Ibrahim Syakra min Al-Albani. Tulis Ibrahim Syakra. Sekarang ini Al-Halafi min Al-Albani. Ada dua orang yang takut dari dua orang alim. Artinya enggak boleh memunculkan fitnahnya melainkan sepeninggal mereka berdua. Dua orang takut dari dua orang alim dari dua negeri yang berbeda. Abdul Hasan takut dengan Syekh Muqbil. Di mana Syekh Muqbil? Di Arab ya. Begitu saya meninggal dunia, itu tidak lama ya Evan. Tidak lama, tidak sampai sebulan. Langsung memunculkan semua fitnahnya dia. Saya masih ada di sana, sampai selesainya fitnah dia. Ketika wafatnya Syekh Al-Albani, wah, kakak yang Ibrahim Syakroh muncul, Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, dan teman-teman dia itu ya Pak. Keluar semuanya. Subhanallah. Ininya mereka dahulu ling-ling semua bolo dewi. Cuman ada yang lebih dahulu terang-terangan memunculkan pemahamannya, ada yang belakangan. Nah, yang belakangan ini yang menyatukan mereka semuanya, yang belakangan ini yang lebih gencar fitnahnya, yang belakangan ini yang lebih samar perkaranya, membawakan sekian banyak kaidah-kaidah dibungkus kaidah salafiyah, kaidah jarah ta'dil dan segala macamnya, padahal tala'ubat mempermainkan kaidah ilmiahnya para ulama, mempermainkan kaidah jarah ta'dil para ulama. Dan akan disebutkan insyaallah ta'ala terkait dengan bab ini. Di antara pengembangan manhaj muwazanah, di antara pengembangan manhaj muwazanah yang dikenal dengan sebutan manhaj tahdzir, manhaj tamyiz, ialah muncul pemahaman di tengah-tengah mereka sebuah kaidah, sebuah pemahaman, sebuah manhaj isqatul hajr, menggugurkan prinsip hajr, pemboikotan, sikap tegas kepada orang-orang yang menyimpang, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Az-zamanu zamanu ta'lif, la zamanu tahzir. Masanya masa-masa ta'lif, melembutkan kaum muslimin, bukan lagi zamannya zaman tahzir-tahziran. Ini semua muncul dari pemahaman isqatul hajr. Ini sesungguhnya pengembangan dari manhaj muwazanah. Sebab ini kaidah dia buat untuk bermudah-mudah dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah, melembekkan sikap tegas ahlussunnah kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Yang memunculkan, yang memasyhurkan kaidah ini adalah Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Yep, ini saya sebutkan supaya kamu tahu, ini juga ngeling masuk dalam lingkarannya mereka ini. Barakallahu fikum. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah min Ashabil Ahwa'i wal Bid'ah. Tahu begini? Nah, kalau salafin yang ngajinya era-era tahun 90-an, tahu buku ini. Dua jilid tebal. Dulu kita orang menjadikannya sebagai rujukan kita. Dr. Ibrahim itu wah luar biasa ilmiah. Ternyata dalam pembahasan masalah mauqif ahlu sunnah terhadap hajr mubtadi, ada yang tidak beres. Yang tidak beresnya, satu, dia menyebutkan syurut, persyaratan-persyaratan, waquyud, ketentuan-ketentuan yang begitu berat, yang begitu sempit dalam mengamalkan praktek hajr mubtadi. Itu dia tulis lagi dalam risalah dia An-Nasihah. Ini namanya risalah kecil, namanya An-Nasihah. Dibantah oleh Syekh Dr. Abdul Bukhari. Dan juga diuraikan, dibantah oleh Syekh Rabi bin Hadi. Risalah khusus segini ya kawan, terkait dengan bukunya Ar-Ruhaili. Quyudun wa syurutun, ketentuan-ketentuan yang sempit, syarat-syarat yang begitu memberatkan, yang membuat orang sulit untuk menerapkan hajar mubtadi. Hajar mubtadi. Ketentuan-ketentuan yang begitu menggambarkan pelakunya, seseorang yang melaksanakan hajar mubtadi, seolah-olah jatuh di dalam dosa yang begitu besar, tindakan jinayah, kriminalitas yang begitu mengerikan, amal yang begitu besar dosanya. Ketat. Rinci terkait dengan orang yang menghajir, terkait dengan yang dihajir, terkait dengan waktu menghajir, tempat menghajir, dan segala macam panjang rinci. Sesuatu yang tidak ada di kalangan salafun saleh. Lihat bantahan Syekh Rabi kepada dia. Bayan ma fi nasihati Ar-Ruhaili minal khalali wal ikhlal. Bukunya segini dicetak haraklah. Kita punya panjang. Ini yang pertama ya kawan. Sisi yang kedua terkait dengan urusan tujuan hajar. Dia membatasi tujuan hajar itu hanya terkait dengan orang yang diboikot. Kalau hajar pemboikotan kepada orang yang menyimpang ternyata membuat orang yang dihajar semakin jauh, semakin menyimpang, gak ada manfaatnya hajar. Harus kembali kepada taklif, melembutkan hati mereka gugur yang namanya kewajiban hajir. Ini letak penyimpangannya. Ya. Menyalahi prinsipnya kaum salaf dalam perkara hajir mubtadi. Perlu dipahami. Tak kala kita memboikot orang yang menyimpang, memboikot orang-orang yang punya banyak syubhat, menyikapi dengan tegas ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tujuannya banyak. Di antara tujuannya, satu, mengamalkan, mempraktikkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, mempraktikkan, mengamalkan prinsip al-wala wal bara. Ini prinsip agama yang paling besar. Yang berikutnya lagi, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan hajir mubtadi. Tahqiqul ubudiyyati lillah bihadzal amal. Beribadah kepada Allah dengan amalan ini. Itu luar biasa. Yang berikutnya lagi, tujuannya dalam rangka untuk menyelamatkan umat Islam, akidah umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan dia. Bukan terkait dengan dia saja, tapi untuk umat Islam, supaya mereka jangan terpengaruh kepada dia, jangan mengikuti dia dan segala macamnya. Dan yang berikutnya, untuk wiqa nafsi, menjaga diri kita masing-masing, jangan sampai terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dia dan pelanggaran-pelanggaran dia. Dan lima ikhwannya, di antaranya juga terkait dengan menghukum orang tadi supaya dia sadar. Ketika satu tujuan tidak tercapai, masih banyak tujuan yang lain dan tidak mungkin gugur. Yang berikutnya, yang namanya memboikot orang yang menyimpang dengan perbuatan bisa, dengan ucapan bisa, minimal dengan hati, tidak ribau dengan penyimpangannya, tidak ribau dengan perbuatannya, dengan akidahnya, dengan bid'ahnya. Kalau dengan perbuatan mungkin gugur, dengan ucapan mungkin gugur, tapi dengan hati tidak bisa gugur. Walaupun Anda seorang diri di Majalengka ini, sak Majalengka semuanya mereka yang menyimpang, antum bisa kabur dengan hati. Mereka punya acara antum tidak hadir, mereka punya daurah tidak hadir, mereka punya majalah tidak antum baca, mereka punya radio tidak antum dengarkan, mereka punya channel tidak antum buka, emang nggak buka. Dan segala macamnya bisa, itu hajar. Mereka sakit, tidak antum jenguk. Mereka mati, biarin, tidak antum antar jenazahnya. Ya. Dan antum membenci dengan hati antum. Itu semuanya adalah hajar. Tidak ada yang gugur. Oleh dia ini dikatakan gugur. Ketika tidak bermanfaat yang namanya hajar, semakin jauh orangnya, gugur kewajiban hajar. Langsung taklif. Dari sinilah mereka semakin tasahul, bermudah-mudah dalam mensikapi orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang banyak syubhatnya, orang yang difitnah, dan yang lain-lainnya. Dari sinilah mereka mempromosikan manhaj ta'lif. Itu bagus. Tapi penerapannya terlalu bermudah-mudah. Dari sinilah mereka mengatakan, dakwah harus perangkul. Harus perangkul semua yang ada ini. Sudah bukan lagi masanya hajir-hajiran. Bukan lagi masanya tahdir-tahdiran. Kalau link-link yang terakhir ini, yang masuk dalam kerangka mutalawinin, gorengan apa hajiriku? Jawa Timur ini banyak. Gorengan apa? Tahdir itu. Sedih. Sekarang sudah taklif. Lupa dia. Ini adalah pemahaman tamyiz yang dimunculkan oleh Adnan Ar-Ur, Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dan yang lain-lainnya. Oleh Ar-Ruhaili dibikin dari sisi masalah menggugurkan, mengkebiri prinsip hajirnya Ahlus Sunnah kepada Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Di sini Ruhailiyun masuk dengan Halabiyun. Satu link Mumayyi'ah. Tayyib. Yang sama dengan ini adalah ucapannya Adnan Ar-Ur. Sekarang kita tahu bagaimana benang merahnya. Adnan Ar-Ur punya qa'idah nusahih wala nuhaddim awala nujarrih. Kita hanya mensahihkan saja, membenarkan saja, tapi enggak mengkritik, enggak mentahzir. Ada yang salah, benarkan saja, jangan kamu tahzir. Ada yang sesat, benarkan, jangan kamu tahzir. Ahlul bid'ah, nasihati, jangan kamu tahzir. Orang yang bid'ahnya sangat fatal, punya pemahaman sekularisme agama, yang punya pemahaman pluralisme, dinasihati saja, jangan dikritik. Terus begitu. sama dengan tadi. Abul Hasan al-Ma'rifi punya kaidah, punya manhaj. Nuridu manhajan afiyah yasa'ul ummah wa yasa'u ahla sunnah. Aku mendambakan sebuah manhaj yang afiyah, yang luas, yang bisa merangkul ahlu sunnah, yang merangkul semua umat, kata dia. Persis sama kayak tadi, cuman beda redaksi. Yang ini itu ada lagi zaman tahdiran, sekarang zamannya taklif, melembutkan hati, sekarang zamannya kita merangkul, dakwah harus merangkul. Sama dengan kaidah ikhwaniyah sebelumnya, sama dengan kaidah ikhwanul muslimin sebelumnya. Kita saling menghargai perbedaan, saling tahu tentang perkara yang sepakati. Kita harus perangkau semua yang ada. Kita satukan sunnah syiah. Barakallahu fikum. Dari sini pula kenaknya pemahaman Ahmad As-Sulghati, pendirinya Al-Irsyad, yang mengatakan yang namanya syiah, walaupun dia syiah, syiahnya kita juga. Khawarij, ya khawarijnya kita juga. Sufi, sufinya kita juga. Wahabi, walaupun kaku dan keras, wahabinya kita juga lah. Masya Allah. Linknya sama. Semuanya larinya ke jemaatul kepada ikhwanul muslimin. Tapi sekarang dibikin modifikasi, namanya manhajud tamyi, melembekkan prinsip yang semestinya tegas disikapi orang yang menyimpang, dibikin lembek. Tahu cara linknya ya? Ada ikhwanul muslimin, ada sururiyah, sekarang ini ada yang namanya ruhailiyah, halatiyah. Ini diistilahkan dengan IM3, IM yang nomor 3. Barakallahu fiik. Kita sejenak ikhwan, jam 12 kurang seperempat. Pada zuhur nanti akan kita jelaskan sedikit terkait apa itu tamyi, apa bentuk-bentuk tamyi, dan apa kaidah-kaidah mereka yang menunjukkan mereka jatuh dalam manhajul tamyi, pengembangan daripada manhajul muwazanah, lembek dalam sikapi orang yang menyimpang, tapi kaku dan keras dalam sikapi para ulama ussunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup istirahat dulu ya, kawan ya. Istirahat dulu ya. Barakallahu fikum. Istirahat dulu dan diteruskan kembali insyaallah setelah istirahat siang. Natakana kafirahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضلوا حفظكم الله.